Turi putih, turi putih, ditandur ning kebon agung, ana celeret tiba nyemplung, mbok ira kembangi apa. Sallu ala Nabi Muhammad. Turi putih ditandur, ana celeret tiba nyemplung, mbok ira Patos. kopi kula Jawa, kula Jawa. Wedang kopi kula Jawa, kula Jawa campuran ketan. Yen ning majelis sampe sembrono, niat pados ridani pangeran. Jomong seneng joget-joget tangan, jomong seneng joget-joget. Salatamu. rahmatan lil alamin.